الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali Tafsir Jalalain. Kita masih melanjutkan tafsir surat Al-Fatihah. Terakhir ayat berapa itu? Ar-Rahman Ar-Rahim sudah belum. Alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Faedah ayat kedua. Ya. Sekarang masuk ke ayat ketiga. Masuk ayat kedua. Alhamdulillah itu selesai ya sampai li'annahu alamah ala mujidihi. Alhamdulillah. Ayat yang kedua, gitu ya. Selesai ayat yang kedua, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dari ayat ini, ayat yang kedua, ada faedah yang bisa diambil. Yang pertama, isbatul hamdi. Isbatul hamdi al-kamili lillahi azza wa jalla. Isbatul hamdi al-kamili lillahi azza wa jalla. Menetapkan pujian yang sempurna untuk Allah Azza wa Jalla. Isbatul hamdi al-kamili lillahi Azza wa Jalla. Karena kemarin kita terangkan alhamdu, alif lamnya itu disebut alif lam istighraq. Maknanya seluruh pujian itu milik Allah. Isbatul hamdil kamil lillahi azza wa jalla. Yang kedua, anna Allah ta'ala, anna Allah ta'ala mustahikkun anna Allah ta'ala mustahikkun muhtassun bilhamdi al-kamil anna Allah ta'ala mustahikun muhtassun bilhamdil kamil min jami'il wujuh, min jami'il wujuh. Anna Allah, bahwasanya Allah, anna Allah ta'ala yang maha tinggi, mustahikun berhak, muhtassun dan dikhususkan, bilhamdi dengan pujian al-kamil, dengan pujian yang sempurna, min jami'il wujuh, dari segala sisi. Anna Allah ta'ala mustahikun muhtassun bilhamdil kamili min jami'il wujuh. Allah itu zat yang paling berhak untuk mendapatkan pujian secara sempurna dari segala sisi. Naam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan kenikmatan, beliau membaca alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, beliau memuji Allah, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan kenikmatannya, tatimmu sholihat, amalan-amalan soleh itu bisa sempurna. Dan ketika beliau mendapatkan musibah, sesuatu yang mungkin tidak beliau inginkan, yang keluar dari lisan beliau, yang juga beliau ajarkan untuk umatnya, alhamdulillah ala kulli halin, segala puji milik Allah atas segala keadaan, baik mendapatkan kesenangan, baik mendapatkan kesusahan, kesulitan, yang keluar dari lisan kita alhamdulillah, segala puji milik Allah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu sholihat, ketika mendapatkan kesenangan, alhamdulillah ala kulli halin, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan. Nah, itu menunjukkan Allah itu zat yang paling berhak untuk mendapatkan pujian secara sempurna dari segala sisi. Baik. Di sini disebutkan alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji, seluruh pujian milik Allah. Allah yang paling berhak mendapatkannya. Rabbul alamin, Rabb sekalian alam. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua sifat bagi Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Di dalam ayat ini Allah sebutkan dua sifat untuk Allah. Yang pertama lillah, itu sifat uluhiyah. Rabb, sifat rububiyah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada dua sifat dalam ayat ini, sifat uluhiyah dan sifat rububiyah. Nah, Kenapa di dalam ayat ini Allah dahulukan sifat uluhiyah mendahului sifat rububiyah? Alhamdulillah disebutkan uluhiyah dulu, Rabbil alamin, kemudian rububiyah. Uluhiyah dahulu, kemudian baru rububiyah. Nah, di antaranya karena nama Allah, nama Allah itu nama yang hanya boleh dipakai untuk Allah, selainnya enggak ada. Itu nama khusus ya, untuk ilah, sesembahan yang hak Allah. Nah, itu nama inti Allah ya, kan ada Ar-Rahman, Ar-Rahim ya, dan nama-nama Allah yang lainnya. Nah, nama Allah itu banyak, tapi yang nama yang khas adalah Allah, sehingga didahulukan alhamdulillah uluhiyah baru kemudian rububiyah. Baik. Yang kedua alasannya karena seluruh orang-orang yang didakwai para rasul, seluruh orang-orang yang didakwai para rasul dan mereka menentang dakwanya rasul, ini yang ditentang tauhid apa? Tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah? Yang ditentang orang-orang musyrikin ketika para rasul berdakwah kepada mereka, apa yang ditentang mereka? Tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah? Masluhi. Enggak tahu. Terus. Tauhid uluhiyah. Yang ditentang orang-orang musyrikin adalah tauhid uluhiyah. Bukan tauhid rububiyah. Karena orang-orang musyrikin mereka meyakini yang menciptakan mereka itu adalah Allah, yang berikan rezeki kepada mereka adalah Allah. Ini sudah dibahas dalam daras apa? Daras apa yang bahas ini? Yang bahas masalah orang-orang musyrikin itu meyakini tauhid rububiyah, yang mereka tentang tauhid uluhiyah. Ini pelajaran apa ya? Kita apa nih? Masih kitab ya, kitab tauhid, kitab apa? Nah, yang dipelajari di sini daras am, kitab apa itu? Bahas masalah itu. Nah, Firza, disebutkan dalilnya orang-orang musyrikin mereka percaya tentang tauhid rububiyah. Kitab apa ya? Rahman. Hah? Kasus syubhat. Dibahas dalam kitab kasus syubhat. Orang-orang musyrikin mereka percaya dengan tauhid rububiyah. Terus apa dalilnya? Nah, tuh. Dalilnya orang-orang musyrikin mereka meyakini tauhid rububiyah. Ketika mereka ditanya tentang siapa yang memberikan rezeki kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka. Nah, terus Yaqulun Allah. Orang-orang musyrikin mereka meyakini tauhid rububiyah. Kalau para rasul itu hanya mendakwakan tauhid rububiyah, yang menciptakan kita adalah Allah, yang memberikan rezeki kita adalah Allah, yang tidak ada peperangan, tidak ada pertentangan, aman-aman saja dakwah. Tapi ketika mulai menyinggung alihah, sesembahan-sembahan yang mereka ibadah selain Allah, menyinggung berhala-berhala mereka, baru kemudian terjadi pertentangan. Nah, makanya di dalam ayat ini alhamdulillah rabbil alamin, uluhiyah didahulukan baru rububiyah. Uluhiyah didahulukan baru rububiyah. Pertama, karena nama Allah itu nama yang khusus untuk Allah, dan yang lainnya itu mengikutinya. Yang kedua, karena yang ditentang oleh orang-orang musyrikin adalah tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Nah, dan yang menjadikan seorang itu muslim ketika dia meyakini tauhid uluhiyah. Semata-mata meyakini tauhid rububiyah tidak menjadikan pelakunya itu muslim. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, dua faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang kedua, ya, dari ayat yang kedua yang menyatakan, jika yang menyatakan bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama. Nah, baik, kita masuk ayat yang ketiga. Ini sudah selesai ya, sampai li'annahu alamatun ala mujidi. Sudah ada orang-orang di situ. Sudah. Nah, sekarang masuk di ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ay Dzur-Rahmah. Ar-Rahmanir-Rahim, yaitu yang memiliki rahmah. Zat yang memiliki rahmah. Wahia iradatul khairi li ahli, yaitu menginginkan kebaikan untuk pelakunya. Naam. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ini diantara salah satu yang dikritik oleh para ulama, ya, dari tafsir Jalalain ini, ketika mentakwilkan ayat-ayat sifat. Di sini Ar-Rahman Ar-Rahim diartikan iradatul khair li ahli. Allah menginginkan kebaikan kepada orang yang Allah kehendaki. Tidak menisbahkan, menetapkan na'am sifat rahmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga Syekh Shafiur Rahman Mubarakpuri memberikan catatan kaki yang di sebagian cetakan, ya, itu ada catatan kaki yang di bawah itu nomor 1, Hadza ta'wilun lirrahmah. Ini ta'wil untuk rahmah, ya. Memalingkan artinya yang sebenarnya. Bi ahadi lawazimi ma'naha, dengan salah satu konsekuensi maknanya. Wa huwa tariqatu ahli ta'wil fi sifatillahi ta'ala. Dan ini jalannya ahli ta'wil dalam sifat Allah Ta'ala. Bukan jalannya ahli sunnah. Bukan jalannya ahli sunnah. Waqad dhahaba immatu salaf ilal iman biha. Dan para imam salaf, mereka berpendapat untuk iman dengannya. Dengan sifat rahmah yang ada pada Allah. Wa amrariha ala zahiriha kama ja'at. Dan juga membiarkannya secara zahir, memaknakan secara zahir sebagaimana datangnya, tidak ditakwilkan, disimpangkan artinya, maknanya. Duna ta'wiliya bima yakhrujuha an haqiqati ma'naha, tanpa ditakwilkan sehingga keluar dari hakikat maknanya. Naam. Khana fi dina azani wa a'azzakumullah. Sehingga yang bawa cetakan yang enggak ada takliknya itu dilingkari ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Ya, tafsir itu bukan ini ya, bukan mushaf ya. Ya. Tafsir itu bukan mushaf. Nah, kalau mushaf enggak boleh dicoret-coret. Enggak boleh dicatetin, enggak boleh digarisi kalau mushaf. Nah, kalau dia sudah campur dengan tafsir, ya ada ini mushaf ada tafsirnya, itu enggak apa-apa. Dikasih tanda, dikasih catatan. Nah, baik, ini Ar-Rahmanur Rahim itu dikasih tanda. Ini tafsir dengan mentakwilkan sifat, ya, dengan mentakwilkan sifat. Baik, Ar-Rahman Ar-Rahim itu majrur, Ar-Rahmani Ar-Rahimi, karena dia sebagai sifat. Jadi alhamdulillah lillahi, jadi majrur. Rabbi, naam. Ar-Rahmani Ar-Rahimi, itu semua majrur sifatnya. Baik, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu maknanya Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Ar-Rahman itu maknanya yang memiliki rahmah yang luas. Nah, sehingga ada yang mengartikan rahmah itu kasih Allah kepada semua hambanya, baik muslim maupun kafir. Nah, wasi' luas kepada seluruh makhluk. Ar-Rahim Dzur-Rahmah Al-Wasilah, yang memiliki rahmah al-wasilah yang sampai. Sehingga Ar-Rahman itu sifatnya, Ar-Rahim itu perbuatannya. Nah, Allah punya sifat rahmah dan memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu sifatnya, Rahman, nah itu sifatnya, Rahim itu perbuatannya. Baik. Sehingga kalau Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini digandeng, ya, Ar-Rahman itu sifatnya, Ar-Rahim itu perbuatannya. Tapi kalau disebutkan satu itu sudah mewakili, ya. Kayak Islam wal iman, ya. Baik. Kayak fakir dan miskin, ya. Itu mewakili ketika disebutkan salah satunya. Ketika disebutkan keduanya, dia memiliki makna yang berbeda. Baik. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah memiliki sifat rahmah dan Allah merahmati, ya, berarti Allah menjalankan, merahmati hamba-hambanya. Naam. Dari ayat ini Ar-Rahman Ar-Rahim, faedah yang bisa kita ambil isbatu hadainil ismainil karimain. Isbatu hadaini al ismaini al karimain. Isbat menetapkan hadaini dua ismain, dua nama karimain yang mulia, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Itu nama dari nama-nama Allah. Tadi disebutkan nama-nama itu Allah, yang lainnya itu mengikuti. Ya. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan nama Allah itu mengandung sifat. Nama Allah itu mengandung sifat. Sebagaimana kemarin kita bahas tentang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad wa Ahmad. Namanya Rasul itu mengandung sifat. Al-ismu yadulu alal musamma. Namanya itu menunjukkan kepada yang dinamai. Tidak seperti kita. Nah, nama kita tidak sama dengan kelakuan kita. Nah, namanya soleh, tapi orangnya tidak soleh. Ya. Baik. Namanya Muhammad, tapi dia tidak dipuji, ya, karena banyak perbuatan maksiatnya. Al-ismulaya dulu alal musamma, tapi nama Allah itu mengandung sifat. Allah punya nama Ar-Rahman. Allah punya nama Ar-Rahim, mengandung sifat rahmah. Mengandung sifat Allah Dzur-Rahmah, zat yang memiliki rahmat. Baik. Kemudian faedah yang kedua, anna rububiyatullah, bahwasanya rububiyahnya Allah mabniyatun ala rahma alwasi'ah lil khalqi alwasilah. Anna rububiyatullahi mabniyatun ala rahmatil wasi'ati lil khalqil wasilah. Anna rububiyatullah, bahwasanya rububiyahnya Allah itu mabniyatun, dibangun ala, di atas rahmah, kasih sayang yang al wasi'ah, yang luas, lil khalqi, untuk makhluk, al wasilah, yang nyampe kasih sayang Allah itu kepada mereka. Nah. Baik. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian masuk di ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Ada dua bacaan. Maliki yaumiddin, mimnya panjang, atau maliki yaumiddin, mimnya pendek. Ini dua-duanya boleh. Maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Baik. Ai Al-jaza. Al-jaza itu maknanya yaumuddin, ya. Malik, penguasa. Hari yaumiddin maknanya yaumil jaza, hari pembalasan, yakni hari kiamat. Nah, wawa yaumul kiamah, dan itu adalah hari kiamat. Yaumuddin itu maknanya yaumul kiamah, yaumul jaza. Baik. Ad-din itu bisa bermakna jaza dalam ayat ini. Maliki yaumiddin, ya, ad-din itu bisa bermakna jaza, balasan. Dan ad-din itu juga bisa bermakna amalan. Ad-din itu bisa diartikan jaza, balasan, ya. Bisa pula ad-din itu dimaknakan amalan. Lakum dinukum waliyadin. Lakum, bagi kalian, dinukum. Dinukum ini maknanya amalan kalian. Wali dan bagiku din, amalanku. Silakan kalian beramal dengan keyakinan kalian, ya, wahai orang-orang musyrikin, dan aku akan beramal dengan amalan agamaku. Itu makna din di situ. Lakum dinukum waliyadin. Din di situ maknanya amalan. Ya. Din di situ maknanya amalan. Jadi, bagi kalian, bukan bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku, tidak. Din di situ maknanya amalan. Jadi, kemudian disebutkan di sini wa khusso bidzikri, dan dikhususkan untuk disebutkan. Allah itu kan berkuasa dalam setiap zaman, setiap waktu, ya. Tapi kenapa dalam ayat ini hanya disebutkan Allah itu berkuasa pada hari kiamat? Allah penguasa, Allah raja pada hari kiamat. Bukankah sebelum kiamat juga Allah berkuasa? Bukankah sebelum kiamat Allah juga raja? Tapi kenapa dalam ayat ini hanya disebutkan Maliki yaumiddin, Allah itu penguasa pada hari kiamat. Ini yang mau dibahas. Wa khusso bidzikri li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illa lillahi ta'ala. Karena tidak ada kerajaan, tidak ada kekuasaan yang muncul fihi padanya di hari kiamat. Diahadin terhadap seorang kecuali lillah. Enggak ada yang berkuasa di hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sebelum hari kiamat raja-raja banyak. Banyak orang-orang yang berkuasa dengan sekup yang berbeda-beda. Sekup daerah, sekup negara, ya. Tapi nanti yaumul kiamah semuanya tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan wa khusso bidzikri li'anna la mulka zahiran fi ahadin illa lillahi ta'ala. Dikhususkan penyebutan pada hari kiamat karena tidak ada penguasa yang nampak pada hari itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bidalil, dengan dalil limanil mulkul yaum lillah. Liman, bagi siapa kekuasaan kerajaan pada hari ini, pada hari kiamat? Jawabannya lillah, bagi Allah. Penguasanya hanya Allah ketika hari kiamat. Naam. Wa man qara'a Malik. Dan barang siapa yang membaca dengan Malik, Maliki Yaumiddin, pemaknahu Malikin yang menguasai amrin kulli fi yaumil qiyamah, yang menguasai segala perkara pada hari kiamat. Kalau dibaca Maliki Yaumiddin. Kalau dipendekkan Maliki Yaumiddin itu maknanya sultan, raja. Malik dan Malik. Baik. Ai huwa mausufun bidzalika daiman. Dia disifati dengan hal itu terus-terusan, terus-terusan bersifat menguasai. Karena isim menggunakan isim fa'il. Malik menggunakan isim fa'il. Naam. Itu memberikan faedah terus-terusan. Terus-terusan bersifat demikian, menguasai. Kaghafirin dzanbi, sebagaimana Allah itu ghafirin dzanbi, pengampun dosa, mengampuni dosa. Ini menggunakan isim fa'il, ghafir, menggunakan isim fa'il. Baik. Fasoha wuku'uhu ghafirin dzanbi itu karena menggunakan isim fa'il, maknanya Allah itu senantiasa bersifat mengampuni dosa. Ya, sifat yang senantiasa ada. Ghafir. Fasoha wuku'uhu, maka sah, boleh terjadinya itu sifat lil ma'rifah. Sifat untuk yang ma'rifah. Ghafirin dzanbi. Ini kan tadi dari ayat alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim, kan semuanya sifat, mensifati Allah. Allah itu rabbil alamin sehingga majrur dia. Ar-rahman dia majrur, ar-rahim majrur, kan sifat, mensifati Allah semuanya. Nah, juga Malik. Ya. Lihat di situ. Ketika Ar-Rahman itu kan ma'rifah, alif lam, Ar-Rahman mensifati Allah. Kemudian Ar-Rahim juga alif lam. Semua sifatnya menggunakan alif lam, ma'rifah. Nah. Tapi Malik Yaumiddin menggunakan isim fa'il Malik itu nakirah. Malik bukan al-Malik. Malik ya nakirah. Nah. Fasoha wuku'u sifatan lil ma'rifah, maka boleh naam dia menjadi sifat untuk ma'rifah dalam keadaan dia itu nakirah. Malik bukan al-Malik. Nah. Baik. Ini naam ayat yang keempat. Malik yaumiddin. Baik. Dari ayat ini ada faedah yang bisa diambil padanya. Isbat mulkullahi, mulkillahi azza wa jalla, menetapkan kekuasaan Allah azza wa jalla. Menetapkan kekuasaan untuk Allah azza wa jalla. Malik yaumiddin, Allah satu-satunya zat yang berkuasa. Naam. Baik. Kita disebutkan kenapa kok dikhususkan hari kiamat berkuasanya, padahal kan sebelumnya juga Allah berkuasa. Karena di hari kiamat itulah tidak ada yang muncul penguasa selain Allah. Nah. Yang kedua, faedah dari ayat ini, isbatul ba'tsi wal jaza. Isbatul ba'thi wal jaza, menetapkan adanya hari berbangkit dan jaza, hari pembalasan. Tadi disebutkan yaumuddin, ditafsirkan di situ yaumul jaza, bahwa yaumul qiyamah, hari pembalasan. Hari pembalasan. Naam. Al jaza, menetapkan adanya hari kebangkitan, menetapkan adanya hari pembalasan dari amalan-amalan yang dijalankan hamba-hamba Allah selama di dunia. Ini yang kemudian diingkari orang-orang musyrikin, yang mereka-mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Sehingga menurut keyakinan mereka, kalau mati ya sudah selesai, tidak ada lagi hari kebangkitan, tidak ada lagi hari pembalasan. Nah, ini keyakinan mereka. Baik. Khanfidina azani wa azakumullah. Sehingga ketika iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjerumuskan umat manusia, di antaranya akan didatangi dari berbagai arah, an yamini wa an shimali, dari sisi kanan, dari sisi kiri, dari arah depan, dari arah belakang. Itu diantaranya yang disebutkan an yamini, setan mendatangi dari sisi kanannya, usakiku, diragu-ragukan tentang masalah akhirat. Enggak ada neraka, enggak ada surga, enggak ada hari pembalasan. Wis silakan, silakan di dunia ini los. Wis mau berbuat apapun enggak akan ada pembalasan. Ya. Karena mati ya selesai sudah. Nah, itu prinsipnya orang-orang kafir. Nah. Baik. Yang mengingkari adanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Ya. Baik. Kemudian faedah yang ketiga. Hathul insan. Hathul insan. Ala an ya'mala lidzalikal yaum. Hathul insan, anjuran bagi umat manusia. Ala untuk ya'mala lidzalikal yaum, untuk beramal guna menghadapi hari itu. Hari pembalasan, yaumul jaza, yaumuddin. Kenapa? Karena akan dibalas segala amalannya. Nah, hasul insan ala ayah malalidali kalyau. Anjuran untuk umat manusia agar beramal untuk hari pembalasan itu. Beramal dengan amalan-amalan soleh. Nah, akan dibalas segala amalan yang kita laksanakan di dunia ini, meskipun misqala dzarrah, meskipun sekecil apapun, ya, dzarrah itu diartikan semut yang paling kecil. Nah, ada yang mengartikan dzarrah itu atom. Ya, ini ada yang berpendapat itu keliru, dzarrah itu terjemahkan atom karena zaman dulu belum ada atom, belum ditemukan, hingga semut yang paling kecil. Sekecil apapun perbuatan kita, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan dosa, nah itu akan mendapatkan balasan. Malik yaumiddin. Sehingga ini ayat ini menghasung kita untuk berbuat kebaikan selama di dunia, beramal dengan amalan kebaikan selama di dunia. Nah, kemudian ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di sebagian nuskhah ini ada yang ayat ini disebutkan ayat yang ketiga atau ayat yang keempat yang tadi kita sebutkan, ya, sesuai dengan basmalah itu masuk ayat yang ketiga. Nahusuka bil ibadah, ai nahusuka, yaitu kami mengkhususkan kepadamu dengan ibadah. Min tauhidin wa ghairihi, dari tauhid dan selainnya. Kami khususkan ibadah hanya untukmu ya Rob. Kami mentauhidkanmu dan selainnya. Wa natlubu minkal ma'unata, dan kami meminta minka, darimu, al-ma'unah, pertolongan, alal ibadah, atas ibadah, wa ghairiha, dan selain, mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah, mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu didahulukan maf'ulnya, ya. Bukan na'buduka wa nasta'inuka, ya. Kami beribadah na'am kepadamu dan kami minta tolong kepadamu, tapi iyyaka, hanya kepadamu. Nah, tidak kepada yang lainnya kami beribadah. Hanya kepadamu kami meminta tolong dan tidak kepada yang lainnya. Baik. Di sini didahulukan maf'ulnya, faedahnya itu lil hasr. Pembatasan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Minta tolongnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Nah, dari ayat ini bisa kita ambil faedah. Yang pertama, ikhlasul ibadah lillah. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Dari iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Rob, na'budu, kami beribadah. Yang menunjukkan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Faedah yang kedua, ikhlasul isti'anah billah. Mengikhlaskan permintaan pertolongan hanya kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Baik. Di sini Allah gandengkan ibadah dan Allah gandengkan isti'anah. Allah gandengkan ibadah dan Allah gandengkan permintaan tolong. Itu menunjukkan kita tidak mampu untuk beribadah tanpa pertolongan dari Allah. Kita tidak mampu untuk beribadah tanpa pertolongan dari Allah. Nah, maka ketika seorang itu bisa beribadah, jangan berbangga diri, bukan semata-mata karena kerajinan dia, ya. Itu karena dengan pertolongan Allah. Sehingga ketika muadzin mengucapkan adzannya, disunahkan untuk menirukan ketika takbir-takbir. Tapi ketika hayya 'alas shalah, ya, ayo sholat, kita menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Kalau enggak ditolong oleh Allah, kita enggak bisa melangkahkan kaki untuk ke masjid mendatangi azan. Nah, maka jawabnya la haula wala quwata illa billah, khusus untuk hayya 'alas shalah. Nah. Baik. Ini khan fi dina azani wa a'azakumullah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Ai arsyidna ilaih, yakni arsyidnya Allah, arahkan kami kepadanya, bimbing kami kepadanya. Siratal mustaqim, bimbing, itu mana ihdina, bimbing kami kepadanya. Wa yubdalu minhu, dan diganti darinya, ini badal, diganti darinya baik. Ihdinas siratal mustaqim, di sini dari ayat ini, ihdinas siratal mustaqim ayat yang ke-6. Faedah yang bisa diambil di situ, luju'ul insan ilallah, luju' berlindungnya manusia kepada Allah. Ba'da isti'anatihi, setelah permintaan tolong kepadanya, alal ibadah. Ayah biyahu siratal mustaqim, untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Luju'ul insani ilallah ba'da isti'anatihi bihi alal ibadah, ayah biyahu siratal mustaqim. Berlindungnya manusia kepada Allah setelah meminta pertolongan untuk ibadah, agar diberikan hidayah ke jalan yang lurus. Nah, baik. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, lihat di sini urutannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi disebutkan iyyaka na'budu itu diambil faedah. Apa faedahnya itu? Iyyaka na'budu faedahnya tadi apa? Wujubul ikhlas. Wajibnya untuk kita ikhlas dalam ibadah. Nah, iyyaka na'budu, wajibnya mengikhlaskan ibadah baik hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan agar kita bisa ibadah, di antaranya minta pertolongan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Baik. Dan syarat ibadah itu selain ikhlas yang tadi ditunjukkan iyyaka na'budu, juga harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, bisa disebut ittiba. Itu dalilnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ini syarat diterimanya ibadah. Iyyaka na'budu, menunjukkan ikhlas. Ihdinas siratal mustaqim, di atas syariat ini yang dikerjakan, di atas apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Faedah yang kedua. An-nasirat yanqasimu ila qismain. An-nasirat, bahwasanya jalan itu terbagi menjadi dua. Jalan itu terbagi menjadi dua. Mustaqimun, lurus. Wa mu'wijun, dan bengkok. Ada yang lurus, ada yang bengkok, ada yang nyimpang. Maka yang kita minta adalah jalan yang lurus, Jalilnya siapa ini? Itu nanti akan disebutkan di ayat yang terakhir. Ya, akan disebutkan di ayat yang terakhir. Insyaallah ta'ala. Ayat yang terakhir akan kita baca dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ahem.